Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita berkumpul daripada pagi ni. Tak maaf lah, lewat sikit keluar. Kami sampai subuh tadi ya. Malam tadi kami ada kuliah. Lepas kuliah tu, biasalah, soal jawab semua sampai pukul 12. 11.30, lepas 11.30 tu pun nak balik apa siap-siap. Satu lebih pun bertolak di sana. Alhamdulillah, sampai juga. Dan tuan-tuan pun dah berkumpul daripada pagi ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ni, atas keselamatan. Kita sambung buku kita pada muka surat 8. Ini ada bahasa Arab tak? Oh, tak ada. Okay. Kita baca kata penulis Al-Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi Al-Najdi Al-Imam Al-Faqih Al-Mujaddid Al-Imam Al-Da'wah المحدث الفقيه الشيخ محمد بن سليمان التميمي محمد بن سليمان التميمي كتب اعلم ارشدك الله لطاعته كتب صدرك semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing anda untuk taat kepadanya. Ini sekali lagi penulis ini masih inilah mukaddimah yang ke berapa. Ini mukadimah yang ketiga. Kita kena, risalah kita ni tajuk dia tiga soalan utama dalam kubur ataupun tiga landasan utama. Al-usulu thalat. Kita belum lagi masuk pada lubbul kitab. Kita belum lagi masuk kepada tajuk kitab yang sebenar. Ha. Dah tiga kalimah ini, ha, ini bukan ini kali mukadimah ketiga. Jadi kitab ni sebelum masuk ke dalam kitab, isi dia, dia ada tiga mukadimah. Mukadimah pertama, mukadimah tentang kepentingan kita belajar, amal, sebar dan sabar. Kau ingat lagi? Okey. Mukadimah yang kedua, kata Syekh, apa dia? Allah Ta'ala telah hantar Rasul. Dan Rasul tersebut, siapa taat Rasul tersebut, maka masuk syurga. Siapa yang derhaka, masuk neraka. Dan Rasul tu ajak kepada tauhid. Dan Rasul tersebut, yang ketiga pula, tak boleh orang yang mentauhidkan Allah dan ikut Rasul tadi, mereka mencintai musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Itu mukadimah yang kedua. Mukadimah kita yang ketiga yang ini. Mukadimah yang ketiga ini, tujuan dia adalah untuk menjelaskan makna ibadah. Nak menjelaskan bahawa tauhid itu adalah ibadah. Sebab tu, siapa yang faham mukadimah yang ketiga ni, mudah dia akan faham nanti bila masuk dalam kitab nanti. Syekh ni, Masya Allah, antara kelebihan Syekh ni, kitab dia semua simple-simple. Tak payah nak buat ayat bombastik-bombastik. Orang putih kata ayat bombastik tu. Orang zaman sekarang, penceramah-penceramah suka nak cakap ayat bombastik. Dia tak nak cakap ayat simple-simple. Sebab tu antara sebab tersebarnya dakwah Syekh di Najd dulu ialah kerana dia simple kitab dia. Lalu kata Syekh, semoga Allah membimbing anda untuk taat kepadanya. Jadi sekali lagi Syekh mulakan dengan doa. Dalil bahawa kita ni pendakwah atau orang yang nak ajak orang kepada kebaikan kena sentiasa doakan. Ya, kadang-kadang kita geram tengok orang tu suka hentam Islam contohnya. Tapi pada masa yang sama di lubuk hati kita mesti kita ada doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam Islam contohnya. Ha? Boleh tak doakan untuk orang kafir? Boleh. Doa apa? Doa ul hidayah, doa hidayah. Doa pengampunan tak boleh. Doa al-hidayah. Jadi semoga Allah membimbing anda untuk taat kepadanya. Arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah, dia kata, annal hanifiyah, bahawa Islam okey, nampak sini ya. Terjemahan tak keluar perkataan hanifiyah. Ada tak? Lepas tu saya kurang syok baca terjemahan ni. Dalam bahasa Arab dia kata, ketahuilah bahawa al-hanifiyah, agama Nabi Ibrahim. Al-hanifiyah, agama Nabi Ibrahim. Al-hanifiyah maksudnya apa? Al-hanifiyah al-hanifiyah iaitu agama yang hanya mengeksklusifkan, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, ikhlas kerananya. Jadi kita kata hanif kan, hanif, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, itu sebut kan dalam doa iftitah. Kita baca hanifan musliman, hanifan musliman. Hanif maksudnya lurus dan tak bengkok-bengkok. Itu hanif. Hanif maksudnya apa? Lurus dan tak bengkok-bengkok. Itu dari segi bahasa dia. Adapun orang maksud lurus tak bengkok-bengkok tu, iaitu lurus dalam beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bengkok, tidak memesongkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu hanif. Dan hanif ini, itulah agama Islam. Antara kesalahan yang kita boleh perhatikan dalam buku-buku sejarah, nak sebut kat sini, kalau siapa baca sejarah dunia, yang kita nanti tahu apa, kita nampak sejarah dunia. Dia sebut antara agama-agama yang ada pada sebelum zaman masa kemunculan Nabi Muhammad SAW, ajaran pagan, ajaran animisme, ajaran Kristian, ahli kitab, dan ajaran hanif. Dia sebut tu, ajaran hanif. Hanif itu yang ikut Nabi Ibrahim SAW. Ini cara yang salah, patutnya sebut je agama tauhid, iaitu yang mengikut yang Islam, yang mengikut Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Itu betul. Yang hanif itu Muslim yang tak syirikkan Allah Azza wa Jalla. Ada tak zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutuskan orang yang hanif? Saya tanya soalan ni. Di Mekah ada tak orang hanif masa tu? Ada. Ada. Ramai. Sebab itulah dalam hadis yang sahih, dengar hadis yang betul. Inna Allaha qad nazara ila ahli al-ard. Masa Nabi sebelum diutuskan, Allah, Nabi kata, sesungguhnya Allah Taala telah tengok kepada penduduk dunia ini. Famaqatahum, dan Allah Taala telah murka pada semua dia. Arabahum wa ajamahum, sama ada orang Arab ataupun orang ajam. Illa baqaya min ahli kitab, mereka sedikit di kalangan ahli kitab. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala murka kepada dunia masa tu. Sebab Allah Ta'ala murka sebab syirik. Sebab syirik. Mereka sebahagian ahli kitab dan sebahagian orang yang beragama Islam yang pegang lagi ajaran Nabi dia. dalam sejarah, siapa antaranya? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Dalam sejarah lagi, nama lelaki ni Zaid bin Amru bin Nufail. Nama dia Zaid bin Amru An-Nufail atau bin Nufail. Ayah pada sahib siapa? Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Tak kenal Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid sahabat Nabi, antara 10 orang dijamin masuk syurga. Sa'id bin Zaid, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lagi Amr bin Auf, Sa'id bin Waqas, lagi Mu'az bin Jabal, tak masuk dalam tu. Talha bin Ubaidillah, betul. Lagi Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Jadi ada satu Sa'id, ada satu Sa'id. Satu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, Zaid tu siapa? Zaid dan Zaid bin Amru bin Nufail. Bapak dia yang tak pernah sembah berhala. Ini adalah agama Hanif. Dan agama Hanif ni adakah dia agama lain? Tak. Allah Ta'ala kata dalam Quran apa dia? Hanifan Musliman. Habis tu Ustaz, kalau orang tanya, kalau orang tanya, habis tu kenapa Hanif dinisbahkan kepada Ibrahim? Nabi Nabi Adam tak Hanif ke? Nabi Nuh tak Hanif ke? Nabi Isa tak Hanif ke? Nabi Musa tak Hanif ke? Tapi setiap kali bila disebut Hanif, orang akan bayang apa dia? Nabi Ibrahim. Hanifan Musliman, Hanifan Musliman, Hanifan Musliman. Kenapa agak-agak? Ha. Kenapa agak-agak? Hanif. Ha? Okey, satu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Betul. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan. Allah Ta'ala dalam Quran. Qanitan lillah hanifan. Satu Allah Ta'ala sebut Hanif. Okey. Tapi tanya soalan sama yang sama juga muncul. Ya, soalan Nabi Ibrahim tu Hanif. Habis Nabi Isa tak Hanif ke? Nabi Isa sebelum tu tak Hanif ke? Okey, Nabi Isa kemudian. Kalau kita tanya, oh Nabi Isa kemudian Ustaz. Sebab Nabi-Nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim, Nabi Isa datang lepas Nabi Ibrahim. Okey, soalan Nuh tak Hanif. Kenapa dikhususkan Hanif itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Jawapannya adalah kerana dia masa tu dia seorang-seorang je yang beriman. Dia melepaskan diri, dia seorang-seorang je beriman dalam kaum dia. Dan keadaan dia seorang-seorang tu, dia tetap juga di atas akidah yang sahih. Tak terkesan pun kaum dia ajak pergi buat apa? Buat pesta dekat luar, tak ada pun dia kata, ah, kita aku seorang-seorang ini. Nanti orang kata apa? Nampak pelik dia kata. Jumlah kita ikutlah sekali. Tak apalah, gaul isang pun jadilah. Tak ada. Dia tak kata macam tu pun. Ha, dia kekal seorang-seorang. Disebabkan ketabahan, kecekalan dan sabat dia di atas ini, maka sebab itulah dia dapat gelaran Hanif. Bila disebut Hanif, Nabi Ibrahim dapat gelaran Hanif. Bukan maksudnya Nabi yang lain tak lurus. Tak, sebab Nabi Ibrahim tu dia telah cekal dalam masalah ni. Lepas itulah kita okey, sama lagi. Ketahuilah bahawa Islam, bahawa Al-Hanifiyah. Lepas tu Nabi kata lah hadis sahih apa dia? Inni bu'ithu bil-hanifiyyati samhah. Aku ni diutuskan dengan agama Hanifiyah yang samhah. Apa maksud samhah? Yang lembut. Yang fleksibel. Bila waktu susah, kita boleh qasar solat contohnya. Bila tak ada makanan, boleh ambil sedikit barang yang haram. Ha, samha. Kalau keadaan tegas dalam akidah, tapi dalam masalah dunia, dia agak lembut. Samha, pemaaf, lembut. Okey. Dia bukannya tegas tak tentu, keras tak tentu, pasal tidak macam agama Yahudi. Bila buat dosa, kena nak taubat, kena hukum bunuh diri, bunuh diri. Kan? Bila kaum Nabi Musa sembah lembu, mereka bertaubat, Allah Ta'ala surah apa? Faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda barikum. Bunuh diri kamu. Itu juga dekat dengan syariat Nabi Musa. Apa dia? Kalau baju tu terkena najis, tak dipakai dah baju tu. Sama ada kena potong atau beli baju lain. Yahudi pula, Kristian pula, bermudah-mudah pula, bernajis ke tak bernajis ke, semua boleh buat sembahyang. Yahudi keras kalau isterinya ada haid, langsung nak share cawan pun tak boleh. Makan sekali pun tak boleh. Kena duduk jauh-jauh, asing. Macam dalam surah Maryam. Fantabadat min ahli makanan syarqiyan. Dia kena duduk asing. Lepas tu yang Maryam tiba-tiba datang, malaikat Jibril tu. Kenapa tak datang kat rumah? Ya, datang balik seorang-seorang, dia kena dia haid. Kristian pula, pemudah-mudah pula, haid tak haid, selama bantai. Baik. Jadi Nabi kita, walaupun agama kita digelar sebagai Hanifiyah As-Samhah. Lepas tu kata apa? Ketua Hila. Tapi dalam buku ni, bau Islam yang merupakan Tuan Nabi Ibrahim. Ini tak syok terjemahannya. Sebab tu kita kena ketahuilah bahawa Al-Hanifiyah, agama Islam Tuan Nabi Ibrahim adalah beribadah. Okey. Jadi agama Islam ni apa dia? Adalah ibadah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ha, itu. Gariskan tu. Gariskan. Ialah memurnikan, adalah ibadah kepada Allah Ta'ala semata-mata dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Apa maksud memurnikan ketaatan? Apa maksud memurnikan ketaatan? Memurnikan ketaatan maksudnya bersih. Kan minyak seri murni tu? Minyak seri murni. Mak, kenapa nama minyak seri murni? Dua kali penapisan, mak, dia kata. Kenapa dua kali penapisan? Bersih. Jadi bersih daripada apa? Bersih daripada syawa'iba asyirki. Bersih daripada syawa'ib syirk. Kotoran-kotoran syirik. Naam. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Dan hanya itulah sebenarnya tujuan mereka diciptakan. Nampak? Tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ialah untuk beribadah kepadanya. Bukan sebab Nabi Muhammad SAW. Seperti ajaran Nur Muhammad. Ajaran Nur Muhammad yang dibawa oleh golongan Al-Mutasawwifah. Mutasawwif. Dia sebut Sufi, dia Mutasawwif. Yang buat-buat tasawuf ni. Mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala menciptakan alam ni kerana Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis yang palsu. Apa hadis tersebut? Laulaka ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan kerana engkau, aku tak cipta alam ni. Lalu dia kata perkara yang Allah Ta'ala pertama cipta alam ni adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Daripada cahaya Muhammad itu Allah Ta'ala cipta alam ni keseluruhannya. Kalau baca hadis tu, dia kata daripada Nur Muhammad, cahaya Muhammad tu, cahaya Muhammad tu dia jadi seekor burung. Dan burung tu dia berpeluh. Burung, burung putih. Dan bila dia peluh, satu titik peluh jadi dunia, satu titik peluh jadi Jibril, satu titik peluh jadi Mikail, satu titik peluh jadi ini, satu titik peluh jadi langit, satu titik peluh jadi ini. Oh, semua tu. Titik peluh ni tadi. Ini sahih. Bukan hadis sahih. Sahih daripada mereka tu. Paling palsu. Bukan saya kata hadis sahih, maksudnya ucapan ni sahih daripada mereka. Bukan ciptaan. Bukan kita reka-reka sahaja. Macam kitab-kitab dia apa? Dan kesan daripada akhirat nanti kita akan tengok semua yang alam ni dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan tengok nanti lah. Ini batil. Allah Ta'ala tak ciptakan kita untuk kerana Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala cipta kita untuk beribadah kat dia semata-mata. Apa dalilnya? Itu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Ayat ni selalu kita dengar. Kalau mengaji tauhid selalu-selalu dibaca-baca, diulang-ulang. Sebab dia panggil mission statement, orang putih kata. Okay. Misi kita. Misi kita adalah illa liya'budun. Wama khalaqtu, tidaklah aku ciptakan. Wama ma nafi. Bila ada penafian, kemudian ada pengecualian, maka dia maksud mengkhususkan. Apa ustaz cakap ni? Faham ke? Bila ada penafian, contohnya, tak ada yang pandai. Contoh ayat eh. Tak ada yang pandai masak. Itu penafian. Kemudian dibawa lepas tu pengecualian. Kecuali isteriku. Ha. Maksudnya, mengkhususkan. Maksudnya yang paling pandai masak adalah isteri aku. The exclusivity. Ha, orang putih kata. Ke-eksklusifannya. Ha. Maksudnya ayat ni, wama khalaqtul jinna wal insa. Penafian tak? Penafian. Illa, kemudian dia ada istisna, pengecualian. Liya'budun maksudnya lihat untuk menyembahku. Jadi penyembahanku itu ialah satu-satunya tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita. Tak ada tujuan lain lah. Bukan untuk enjoy kat dunia ini, hidup biar sedap. Bukan hidup hanya sekali, maka enjoy lah. Bukan. Dan ayat ini juga kata, wama khalaqtu, dan tidak aku ciptakan jin. Nampak? Bila Allah Ta'ala sebut, dia sebut khalaqtu, aku ciptakan. Dalil bahawa ada, bahawa kita ni makhluk kok. Al-jinna, maksud jin apa dia? Oh, jin ustaz. Ah, jin tu apa? Jin tu apa? Ah, seorang Melayu kita ni masalah betul. Dia selalu confuse jin, hantu, iblis, syaitan. Dia tak boleh beza. Dia kata hantu tu lain, jin tu lain, iblis tu lain, syaitan tu lain. Orang Melayu majoriti iblis tu apa? Iblis tu malaikat. Tapi lepas tu dia sesat. Ha, satu. Syaitan tu apa pula? Ha, syaitan tu anak-anak dia lah. Ha? Habis tu hantu? Hantu ni lain pula. Hantu ni jembalang. Roh-roh. Roh-roh yang tak lepas ni. Ha? Jin dia pula? Jin tu lain. Jin ni makhluk lah. Makhluk halus. Habis semua. Tak betul semua. Sebab tu kalau kita baca buku Animisma Melayu, bawah ni kita dekat saya sentak alim tu, pasal-pasal dia sedang mengkaji pasal Animisma Melayu ni, dia kata memang orang Melayu ni ialah orang yang paling kuat sekali percaya kepada hantu jembalang. Orang paling kuat percaya hantu jembalang. Lepas tu banyak upacara-upacara yang makyung, menorah, macam Kelantan lah, di Perak. Memang banyak seru-seruan jin. Dan masih lagi sampai sekarang. Kita tengok dari YouTube tu, tengok lagi, memang ada. Kita cerita lain lah. Dia seru hantu ni, seru jin ni. Okey, tapi cerita lain. Okey, jin ni apa? Jin ni apa? Jin. Syekh, jin apa? Semua tadi sekali. Tak boleh. Nanti ada jin Islam. Bolehlah jin Islam tu syaitan. Dia manusia juga. Tak juga. Salah juga tu. Ha? Seluar jin. Jin Samsudin. Jin ialah makhluk Allah Ta'ala yang dicipta daripada api. yang dicipta daripada api. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal janna khalaqnahu min naris samum, dan jin kami ciptakan dia min naris samum, daripada api yang beracun. Jadi jin makhluk Allah Ta'ala dicipta daripada api. Jadi kita letik, jadi jin satu itu satu. Jadi kat sini nampak dah beza jin dengan malaikat. Jin api, malaikat cahaya, manusia tanah, dan lepas tu daripada air mani. Baik, dah satu. Nombor dua, jin juga dia berakal sama dengan kita. Dia diberi apa dia? Akal untuk berfikir. Jadi diberi taklif. Api yang beracun. Naris samum, yes. Dan dia ni barakallahu fik diberi taklif. Taklif maksudnya beban syariat. Maksudnya kalau kita ni kena solat, jin pun kena solat. Kalau ada ada kita ni, kita disuruh untuk tidak untuk mentauhidkan Allah, maka jin pun disuruh mentauhidkan Allah. Kalau kita kena baca Quran, dia pun kena baca Quran. Kalau kita suruh diminta untuk tidak menjauhi syirik, dia kerja menjauhi syirik. Kalau kita manusia disuruh untuk tidak buat jahat kat orang, maka jin juga diperintah untuk tidak buat jahat kat orang. Ha? Sama. Betul, Allah Ta'ala sebutkan surah Al-Jin tu bagus. Yang nak faham macam surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar Quran. Telah wahyu kepada engkau wahai Muhammad, bahawa datang sekelompok jin datang nak dengar Quran. Istama'a nafarun minal jin, mereka dengar Quran. Faqalu, mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kami menakjubkan kami Quran ni. Nampak? Kalau menakjubkan kami maksudnya dia boleh fikir. Sebab kalau dia tak boleh fikir, dia tak boleh fahamlah menakjubkan tak menakjubkan. Yang kedua maksudnya jin tu faham bahasa Arab. Jadi kalau kita kata awak tak nak belajar bahasa Arab, jin pun tahu bahasa Arab. Ha. Jin pun tahu bahasa Arab. Asal tak pandai baca Quran lagi ni. Jin pun pandai baca Quran. Jin pun pergi mengaji. Jin tu datang daripada Bahrain tu, jin tu. Yang cerita Nabi SAW jumpa jin tu, jin datang daripada Bahrain. Bahrain, oh, hujung sana tu, datang kemari, hujung sini. Ngaji. Manusia tak nak mengaji. Lagi teruk manusia daripada jin. Lepas tu inna sami'na qul hadi ila syafa'a min wa lan syafa'a wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Tuhan itu ialah yang paling hebat. Mattakhadha sahibatan wala, dan tak ada, tak layak dia untuk ada anak. Wa annahu yaqulu safihuna 'ala Allah syatata. Tapi ada antara yang bodoh di kalangan kita ni, kata jin. Ada di kalangan bodoh safihuna, ada di kalangan bodoh di kalangan jin ni, dia ucapkan kepada Allah Ta'ala perkataan yang syatat, perkataan yang tak benar, yang menyimpang. Syatata. Mereka kata Allah Ta'ala ini ada anak. Dia kata mereka ni ada anak. Jin ni ada anak. Allah Ta'ala ni ada, ada anak. Teruknya. Wa annahu yaqulu 'ala Allah syatata. Wa anna dhanna an la taqula al-insu wal-jinnu 'ala Allahi kadhiba. Kami patutnya, kami tak sangka lah kami ada manusia, ada jin yang boleh cakap benda yang dusta pasal Allah Ta'ala. Tak takut Allah Ta'ala ke? Wah, ni jin cakap ni. Ini bukan manusia cakap, jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhu bi rijalin minal jinni fazaduhu raqqa. Wah, dan ada pula di kalangan manusia tu pergi minta tolong pula kat jin. Ha. Pergi minta tolong pula kat jin, pergi minta pelindung pula. Ya'udhuna birijali minal jin fazaduhum rahqa, maka bertambah-tambahlah kufur mereka itu. Para ulama kata siapa kufur? Sama ada manusia ataupun jin tambah kufur. Dan kami dahulu kami akan duduk di langit. Wa kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'. Kami yastami'u al-ana yajidu shihab rasul. Dulu kami jin masa kami tak Islam lagi dulu, kami suka curi-curi berita daripada langit. Sekarang siapa duduk kena panah. Dan sekarang kami tak tahu lagi dah apakah Allah Ta'ala nak azab manusia ini ataupun tidak. Ha, jin kata macam tu. Dan ada antara kami ini yang beriman, ada antara kami ini yang kafir. Kunna tara'iqa qidada. Kami ikut jalan masing-masing. Ha, nampak tak? Jadi jin ada Islam, ada kafir, seterusnya. Jin ada Islam, ada kafir. Bila ada jin Islam, ada jin kafir, jadi tak betul lah ucapan orang yang kata apa? Sebaik-baik, seburuk-buruk jin Allah sebaik-baik manusia. Hei, tak sama, Syekh. Takkanlah jin Islam lagi buruk daripada Ariel Sharon. Betul tak? Takkanlah dia lagi teruk daripada Donald Trump. Jin Islam lagi bagus. Tapi Syekh Jibril bagus. Dia ada tafsiran lain. Bukan itu tafsirannya. Tafsirannya adalah sehandsome-handsome jin. Okay. Handsome lagi manusia yang mana buruk. Haa, itu maksudnya. Sebab, apa dia? Dalam ini, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu boleh jadi. Itu boleh, boleh jadi. Tayyib. Jadi, ini jin. Dan jin ada Islam, ada kafir. Okey, soalan seterusnya. Lepas itu, Ustaz, Iblis tu tang mana? Iblis, yang mana satu? Ha. Malaikat? Iblis malaikat ke? Ha. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahf. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Bila kami kata kepada malaikat semua, sujudlah kamu semua, maka semua sujud kecuali Iblis. Masa ni orang silap faham. Sebab dia ingatkan bila arahan tu kepada malaikat, Iblis kena sekali termasuk. Sebab masa tu Iblis ada bersama dengan malaikat. Jadi Iblis bersama dengan malaikat, Iblis dengan malaikat. Sebab Iblis masa tu dia asyik bagi laporan dunia langit, dunia langit, dunia. Sebab Iblis ni dulu Allah Ta'ala perintahkan dia, ni mengikut kitab Israiliyat lah, untuk apa? Untuk uruskan masalah jin ni. Apa-apa problem dekat jin, Iblis ni jadi ketua. Bila Iblis jadi ketua, Iblis jadi tukang penyelesaian, yang menyelesaikan masalah. Kali keluar Adam, tengah sujud pula kat dia. Hai, tak boleh. Aku ni jin. Jin lagi banyak ke manusia lagi banyak? Ha? Jin, dalil. Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Allah Ta'ala, qad istakthartum minal ins, ya ma'syaral jin, wahai sekalian jin, qad istakthartum minal ard, qad istakthartum alal ins, kamu ni lagi banyak daripada manusia. Okey, jin lagi banyak. Jin dulu ke manusia cipta dulu? Kalau dah Iblis itu ka naminal jin, Iblis itu di kalangan jin, confirm lah jin ciptakan dulu. Itu segi logik. Kalau dari segi ayat memang ada nasnya. Wal janna khalaqnahu min qablu wa min naris samum. Min naris samum. Dan kami jadikan jin tu sebelum, sebelum manusia. Ha? Apa dia? Apa dia? Nama, nama jin. Wallahu alam. Ana tak tak kaji tu. Mungkin ada kot lagi kita Israiliyat. Tapi biasanya bila Israiliyat tu. Kalau tak nama jin sekian-sekian tu Israiliyat. Baik, sambung lagi. Jadi Iblis tu kalangan jin. Habis cerita. Kana minal jin. Jadi Iblis bukan lain lah. Iblis tu jin. Syaitan. Jin manusia. Okey. Syaitan ada dua. Satu syaitan jin dan syaitan manusia. Dah habis cerita. Bahkan kalau kita tafsir kata binatang boleh jadi syaitan juga. Bila siapa? Ha? Umar Al-Khattab. Bukan. Bukan. Bukan dia merupa. Umar Al-Khattab. Bila kuda dia tak ikut cakap dia, degil, syaitan. Gitu. Jadi Imam Ibnu Katsir kata siapa saja yang degil tak ikut cakap, syaitan lah. Okay. Siapa yang buat jahat, ini syaitan lah. Jadi syaitan jin dan syaitan manusia. Okay, syaitan jin. Okay, syaitan manusia ni tak, tak ada masalah lah. Orang jahat. Syaitan jin ni spesies mana? Jin lah. Jin, jin kafir. Bagi dia jin lah. Jadi jangan kata oh, dia lain ni lain. Tak. Betul lah hadis Sahih Bukhari kata sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala. Silap. Sesungguhnya iblis, dia ada dia punya camp, base dia. Di atas laut. Itu orang kata bermudah triangle tu. Bukan, bukan semestinya benda triangle. Kapal lalu je hilang. Kapal lalu hilang. Itulah dia. Iblis punya tempat lah. Orang pandai je. Yang kedua, iblis tu bukan kerja dia hilangkan kapal. Buat apa kerja iblis hilangkan kapal? Kapal tak, kapal dia banyak buat maksiat pula tu. Lalu dia lagi bagi lalu lagi. Di atas, di atas. Dan setiap hari, dia akan hantarkan tentera-tentera dia. Untuk sesatkan orang. Maka syaitan akan datang, kata hari ini fa'altu kaza wa kaza. Fa'altu kaza wa kaza. Aku dah buat sekian-sekian. Kata, kau tak buat apa-apa pun, kata iblis. Sehingga datang lagi, syaitan lain kata, hari ini aku telah memisahkan suami isteri. Maka kata, ah, ini baru betul KPI. Sampai KPI. Lalu dia pun akan rapat dengan syaitan tersebut. Maksudnya, dia ada kerajaan dia. Dia ada dia punya pemerintahan dia. Lepas dia kata, dia ada akal. Dia bukan bodoh. Ha, dia bukan bodoh. Kalau dia tak, dalil dia tak bodoh apa dia? Apa dalil iblis tak bodoh? Soalan ni. Soalan kebat. Apa dalil iblis tak bodoh? Dalilnya penduduk dunia sekarang ada berapa? 6 bilion. Yang kafir berapa orang? 4 bilion kafir. Bijaklah dia, dia dah kena kafir ke 4 bilion. Bila dia janji dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Anzirni ila yaumi yub'atsun, wa itu aku panjangkanlah umurku sampai hari akhirat, qala innaka minal mundharin. Qala fa bima aghwaytani? So kau dah abaikan aku ya Allah, kau sesatkan aku ya Allah, iblis salahkan Allah Taala. La akhudana siratal mustaqim. Aku akan terhalang mereka dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyanahum, aku akan datang kepada mereka min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim. Aku datang, aku akan sesatkan dari depan, belakang, kanan, kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu akan dapati kebanyakan mereka tak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Betul tak? Iblis dia bagi statement dia, dia memang betul-betul buat. Memang kebanyakan manusia tak beriman kepada Allah Taala. Ha? Korin jin. Oh, tapi hadis yang sahih Nabi sebut tidak ada manusia yang lahir ini, hadis sahih Muslim, melainkan bersamanya ada satu korin, dua korin. Qarinul minal malaikah wa qarinun minal jin. Habis cerita. Dah tak payah pening-pening dah. Korin di kalangan manusia, korin di kalangan jin. Apa kerja korin? Korin kerja sesatkan kita lah. Lepas tu antara tafsiran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul tak? Allah Ta'ala telah bagi ilhamkan padanya, maka diilhamkan kepadanya. Fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada nafsu itu, benda yang buruk dan benda yang jahat. Siapa yang ilham tu? Qarin lah. Qarin. Syaitan dari tu. Lepas tu Ibn Qayyim kata apa? Kenapa habis tu ustaz? Kalau setiap orang ada jin, habis tu kenapa ada orang lagi baik daripada ada orang jahat? Sebab satu, dia iman dia halang, tolak tadi. Yang kedua, dia kata Ibn Qayyim, dia kata dalam hadis sahih dari Abu Daud bahawa setiap hari bergilir-gilir malaikat dengan jin yang akan datang. Qarin malaikat, qarin jin. Qarin malaikat, qarin jin akan hasud. Kalau jin akan hasud, kalau malaikat akan tunjuk. Sebab tu kalau kita tengok cerita kartun kecil-kecil kan, jis keluar. Sebelah ni pakai syaitan, sebelah kanan yang ada bulat tu. Itu memang asas dia ada. Tapi tak lalu rupa sebelah kanan sebelah kiri macam tu. Tapi asas dia ada. Betul? Hasud. Sahih. qalil. Okey, jadi itu al-jin. Dan Allah Taala kata apa? Dalam Quran dan surah Al-A'raf dia kata qala fakhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Keluar langkau wahai iblis daripada syurga ini kerana terhina dan terkeji demi Allah. Kata Allah Ta'ala, aku pasti akan memenuhkan neraka bagi siapa di kalangan manusia yang ikut dan jin yang ikut engkau ni. Maksudnya jin ada masuk neraka. Apa itu, ada tak jin masuk syurga? Ada. Apa dalilnya? Dalam surah Ar-Rahman nanti kan ada bidadari yang tidak pernah disentuh oleh jin dan juga manusia. Maksudnya nanti ada manusia dan jin akan sentuh. Dah habis itu. Sebab tu Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna. Dan dinamakan jin, kenapa? Kenapa nama dia jin? Jin nun jin. Ada kaitan dengan janin. Janin manusia tu nampak jin nun juga. Huruf jim dengan huruf nun. Kenapa? Apa kaitan jim nun janin dengan jim nun jin? Dengan jim nun junun. Gila juga bahasa Arab panggil junun. Jim nun juga. Jim nun. Beza dia waw nun, ya nun dengan tak ada waw nun dengan yan. Maksudnya apa? Dia adalah sesuatu yang tertutup, tersorok. Kataan jin itu maksudnya tersorok. Maksudnya meliputi, menutup, diliputi. Maksudnya tak nampak. Maksudnya jin tak nampak. Maksudnya jangan minta-minta nak nampak jin. Buat amalan kalau nak buka hijab nak nampak jin, buat apa? Pening kita tu, penuh enggak dekat atas ni, ada bawah ni, ada kanan, ada kiri, ada bertinggi. Kan pening tu. Musibah. Yang kedua, boleh ke nampak jin? Sini nampak jin tak? Tak boleh. Allah Taala kata dalam Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Maksudnya dia iblis dengan tentera dia nampak engkau, kamu tak nampak dia. Kecuali kalau dia menjelma jadi makhluk yang lain. Atau kecuali Allah Ta'ala buka hijab pada waktu yang tertentu. Contohnya macam Nabi SAW dulu pergi buat dakwah, Ibn Mas'ud nampak jin datang. Itu cerita lain. Taib. Dan kita kata tadi apa dia? Jin dinamakan jin sebab dia terselindung. Sebab tu janin yang terselindung. Sebab tu gila, banyak akal dia terselindung. Maksud dia. Okey, taib. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. Aku tak ceritakan jin. Tadi faham jin tu? Ha, faham tak jin ni? Jangan ada confuse lagi dah. Jadi iblis, jin tak? Jin. Syaitan? Jin. Hantu? Jin. Saya tak jawab lagi hantu. Hantu ini ialah jin yang menakut-nakutkan manusia. Ada satu hadis dhaif. Nabi kata, إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانِ. Bila ghilan, iaitu apa? Jin yang takut-takutkan kau. Datang macam pocong. Terbang. Jin menyamar macam tu. Saja nak takutkan kita. Bukannya roh tak lepas. Ini datang hantu raya. Sebab apa? Dia tak lepas ni. Arwah yang tak lepas dulu. Dia punya jin tak lepaskan dia. Apa hal? Mana boleh jin yang pegang-pegang nyawa orang? Okey? Barakallahu fiik. Barakallahu. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ins. Nama-nama manusia namakan ins. Insan. Ada seorang ulama sebab perkataan nisyan, lupa. Yang sahih je kata Syekh Al-Samin, kata al-ins maksudnya makhluk yang memerlukan makhluk manusia lain. Iaitu manusia ni satu makhluk yang kena berinteraksi dengan makhluk lain. Kata dia tak boleh hidup. Ins. Sebab apa? Jadi kita kata interaksi. Saya nak pakai baju. Saya kena interaksi dengan orang nak beli baju ni. Nak minum air ni, ha. Si master ni. Iklan pula, ha. Nak minum air ni. Saya kena interaksi dengan orang atas sini. Nak datang nak tidur rumah ni malam tadi. Kena interaksi dengan orang. nak baca kitab ni kena interaksi dengan orang pembuat kitab, pembeli kitab, pembeli kitab pula kena interaksi dengan pencetak, penjual kitab, penjual kitab pula kena interaksi dengan pencetak kitab, pencetak kitab kena interaksi dengan penulis kitab, penulis kitab kena interaksi dengan guru dia untuk ada ilmu, dan guru dia pula kena belajar dengan guru dia. Ah, nampak tak, satu makhluk yang al-ins, yang ada connection. Lepas tu kalau hidup seorang-seorang dah tak ada, tak ada manusia boleh hidup seorang-seorang, mati dia, tak sempurna hidup dia. Lepas tu kata al-ins. Dan al-ins seperti dalam hadis, an-nasu kulluhum min Adam wa Adam min turab. An-nasu semua daripada Adam dan Adam itu daripada tanah. Jadi tak betul yang kata Nabi Muhammad dicipta daripada cahaya sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sahih. Maksud an-nasu kulluhum min Adam wa Adam min turab. Okey, illa liya'budun. Melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah dalam ayat ini artinya tauhid. Okey, siapa yang tafsirkan ibadah tu maksudnya tauhid? Iaitu Ibnu Abbas. Di situ, tulis situ, tak tulis kat situ. Ibnu Abbas at-tauhid. At-tauhid. Okey. Jadi kita boleh baca ayat tu macam ni. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيُوَحِدُونِ. Aku tak ceritakan jin dan manusia mereka melainkan supaya mereka mentauhidkan Aku. Ha. Jadi dekat sini dalil bahawa tauhid yang dikehendaki oleh syarak adalah mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Ha. Mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Betul kata apa? Tengok buku ni. Iaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Iaitu, tauhid apa? Iaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata. Nanti penulis akan cerita apakah itu ibadah dalam buku satu nanti. Sedangkan larangan yang paling besar adalah syirik, iaitu menyembah selain Allah di samping menyembah Allah Ta'ala. Jadi nampak tak, syirik menyembah selain Allah di samping menyembahnya. Nampak, di samping tu penting. Sebab dulu masa saya belum mengaji tauhid ni, kita ingatkan syirik ni maksudnya sembah berhala, maksudnya dia tak sembah Allah Ta'ala langsung. Salah. Syirik ni tak semestinya dia tak sembah Allah Ta'ala langsung baru syirik. Dia sembah Allah dan sembah lain, itu masuk syirik. Faham tak? Sebab itulah orang musyrikun digelar sebagai musyrikun, sebab dia bersama dengan Allah dia sembah juga yang lain. Okey, taib. Ada tak dalil dalam Quran menunjukkan bahawa tauhid itu adalah perintah Allah yang paling agung sekali? Jadi tuan-tuan akan jumpa kalau tuan buka dalam kitab tauhid bab yang pertama. Kitab tauhid bab yang pertama disebut, dibuatkan banyak dalil. Yang pertama, tauhid adalah perkara yang paling agung. Dia ayat tadi, "Wama khalaqtul jinna wal insa, manusia itu kan jin manusia untuk beribadah kepada-Ku." Yang kedua, semua nabi ajak kepada tauhid. "Wama arsalna min rasul illa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha." Aku utuskan nabi pada setiap umat. Apa dia? Sembahlah Allah, jangan buat taghut. Yang ketiga, bila Allah Ta'ala cerita pasal hak-hak, hak Allah, hak makhluk, hak ni, hak-hak apa semua ni, hak yang paling first kali yang Allah Ta'ala sebut, wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang keempat, bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut semua perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mulakan perintah tu dengan mentauhidkan Allah, dan Allah Ta'ala tutup semua 18 perintah dalam ayat tu dengan mentauhidkan Allah Ta'ala juga. Yang dalil yang kelima, Allah Ta'ala sebut surah Al-An'am. Di akhir-akhir surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebut semua yang Allah Ta'ala haramkan. Dan yang pertama sekali yang Allah Ta'ala sebut dalam perkara yang diharamkan tu apa dia? syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil yang keenam, bila Nabi SAW hantar Mu'az bin Jabal, perkara pertama sekali yang Mu'az bin Jabal ajak adalah, dia kata, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَنْ تَلُّهُمْ أَلْيَا يُوَحِدُ اللَّهِ. Taklah wahai Mu'az, perkara pertama sekali taklah kamu ajar mereka adalah mentauhidkan Allah. Dalil yang ketujuh, bila Nabi SAW hantar Ali bin Abi Talib dalam perang Khaybar nak lawan Yahudi ni, Nabi kata, jangan ala rislik, pelan-pelan, jangan terkumpul gapah nak serang mereka, hendaklah kamu ajak mereka kepada hak-hak Allah, iaitu menyembahnya dan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Jadi banyak dalil tak? Sangat banyak dalil. Dan hadis yang ke-8, hadis Nabi SAW, iman itu ada 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Fa'alaha la ilaha illallah. Yang paling tinggi sekali, la ilaha illallah. Wa adnaha iman tutul adha anil tariq. Dan paling rendah sekali ialah buang, apa dia, halangan dari jalan. Orang kita bersemangat kadang-kadang buat gotong royong. Semangat dia, Ahad datang buat gotong royong pagi kan. Dia suruh ngaji tak semangat. Sedangkan itu yang adna, ini a'la. Tayyib. Dah. Kira Allah Ta'ala berfirman, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'ah. Dan kamu semua sembahlah Allah, dan jangan kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu pun. Maksudnya beribadah kepada Allah, dia tidak akan berlaku melainkan dia kena meninggalkan syirik. Saya ulang sekali lagi. Kesimpulan daripada perenggan tu, daripada ayat ni, Al-An-Nisa ni, iaitu beribadah kepada Allah tidak akan sempurna melainkan dia kena tinggalkan syirik. Dia tak boleh macam ni tau. Ada seorang kata, tak apalah, asalkan dia semua Allah, dah lah tuan. Kenapa sibuk-sibuk nak kata dia syirik tak syirik? Dia kan semayang, dia kan pergi solat. Kau pergi solat pun kau nak marah ke? Ha, dia kata macam tu. Dia tak, ya, kita kata kita marah sebab dia buat satu rukun perintah Allah Ta'ala, u'budullah, tapi dia tak buat perintah yang satu lagi, wala tusyriku bihi syai'an. Taib. Kalau apabila ditanya, apakah tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia, bukan hendaklah anda menjawab, iaitu mengenal Tuhan Allah Azza wa Jalla, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah syekh pun masuklah ke dalam lubbul kitab. Boleh masuk ke dalam kitab. Kau apa dah, syekh ni? Dah sejam dah. Okey, ada, kita relax kejap. Okey. Ada soalan berkaitan dengan bab yang pertama tadi. Okey. Saya tak nak detailkan masalah ibadah tu, sebab nanti kejap lagi kita akan masuk dalam ni. Okey. Kalau tak ada, kita teruskan. Kita masuklah yang pertama sekali, wa huwa ma'rifatullah. Ha? Boleh? Dah lihat 10 minit tu? Nak minum dulu? Okey, taip. Boleh? Lagi bagus? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.